adakah purnama berduka atau pelangi melengkung atas mentari? Banjir telah lampaui kepalaku Tuhan, hindari siksamu, redakan kekejamanmu. Tiap kali kau siksa jiwa ini, tiap kali kau gores hati ini, mataku menjelma sejuta mata air hingga mengering. Ku tak sanggup menghadapimu. Tak sanggup menghadapimu.